Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Indak ya Aba Talhah, apa yang dimaksud dengan naibul fa'il? Naam, ismun marfu' waqa'a ba'da al-fi'l al-majhul wa dalla 'ala man waqa'a 'alayhi al-fi'lu. Naam. Apa terjemahnya ba'asiyah? Isim yang marfu' yang terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan kepada orang yang dikenai perbuatan. Nah, mana contoh fi'il dan naibul fa'il? Abdul Razak. Duribal kalbu. Duribal kalbu. Mana yang disebut naibul fa'il, Aba Illa? Al-kalbu. Kenapa al-kalbu disebut naibul fa'il, Aba Hakim? Dikarenakan dia isim marfu', terletak setelah fi'il majhul, dan menunjukkan apa? Yang dikenai perbuatan. Duribal kalbu. Bagaimana cara menterjemahkannya? Duribal kalbu. Naam. Bahrul. Anjing itu telah dipukul. Ahsanta. Anjing itu telah dipukul. Coba datangkan contoh yang lain. Naibul fa'il, Aba Hudzaifah. Kusiral ina'u. Mana yang sebut naibul fa'il, Aba Nabil? Al-ina'u. Kenapa al-ina'u disebut naibul fa'il? Naam. Karena isim marfu' terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan yang dikenai perbuatan. Naam, kusirul ina'u. Apa arti kusirul ina'u? Alhamdulillah. Anas. Kusirul ina'u. Apa artinya? Apa bejana itu telah dipecahkan? Bejana itu telah pecah. Nah, bejana itu dipecahkan, telah pecah. Nah, atau di telah nah, telah dipecahkan bejana itu. Nah, baik. Contoh yang lain, Aba Ghassan. Futihal babu. Nah, mana naibul fa'ilnya? Al-babu. Kenapa disebut naibul fa'il? Nah, isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Bagaimana cara mengartikan futihal babu? Nah, Aba Abdul Razak. Pintu itu telah dibuka. 6. Contoh yang lain, Aba Adnan. Yushrabul labanu. Apa arti yushrabul labanu, Aba Ramdhani? Sedang, fil mudhari, sedang diminum susu itu. Nah, mana naibul fa'ilnya, Aba Ramdhani? Al-labanu. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim yang marfu terletak setelah fi'il majhul. Naam. Yushrabul labanu. Ahsanta. Contoh yang lain, Aba Ali. Yukra'ul Qur'anu. Naam. Yukra'ul Qur'anu. Mana ibul fa'ilnya, Aba Dani? Yukra'ul Qur'anu. Al-Qur'anu. Kenapa disebut naibul fa'il? Si marfu. Naam. Terletak setelah fi'il. Naam. Terletak setelah fi'il majhul. Naam. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Tulisannya apa? Duriba. Iya. Oh, tulisannya Duriba al-Kalbu. Nah, tulisan. Itu sebenarnya tulisannya apa? Duribal Kalbu begitu. Alif lam itu 6. Kalau 6. Alif itu sebenarnya sukun ya. Setiap alif harokatnya sukun. Nah, al-kalbu. Nah, maka alif lam seperti ini secara bahasa Arab al-qamariyah ketika disambung berbunyi lamnya. Yang apa? Harokat sukunnya lam. Duribal kalbu. Kalau dibaca duriba al-kalbu, nah, ya, harus berhenti dulu. Nah, jadi padahal alif lam itu enam ketika di tengah kalimat tidak berharokat dia. Hanya di awal saja. Al-kalbu. Ketika di awal saja dia berbaca al-harokat. Alifnya berharokat A. Ketika di tengah enggak berharokat dia sukun. Ya, disambung. Enggak berubah arti. Nah, tidak berubah artinya. Nah, setiap al di tengah kalimat maka harokatnya sukun. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah itu. Ini kalau isim ya. Nah, barakallahu fikum. Alif lam pada isim maka ketika di awal kata saja yang berbunyi al. Alhamdu. Ketika di tengah innal hamdalillah. Innal hamda. Begitu. Barakallahu fikum. Bisa sekarang membedakan antara bab fa'il dan bab naibul fa'il? Bisa insyaAllah ya. Naam. Ya. Ketentuan-ketentuan nanti akan kita bacakan. Naam, banyak kemiripan kesamaan dengan ketentuan fa'il. Naam. Kita lanjut ya. Naam. Naibul fa'il dibagi menjadi dua. Yang pertama, zahirun. Naibul fa'il yang zahir. Yang kedua, naibul fa'il domirun. Berupa domir. Sama seperti pembagian fa'il. Ada naibul fa'il yang zahir. ada naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Contoh-contoh naibul fa'il yang telah kita lewati, semuanya itu dari naibul fa'il yang zahir. Ya, naibul fa'il yang zahir. Contoh tambahan, naibul fa'il yang zahir. Futihal babu. Futihal babu. Nah, apa artinya futihal babu, Aba Najih? Futihal babu. Telah dibuka pintu itu. Nah. Al-babu di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Nah, karena dia isim marfu, nah, terletak setelah fi'il majhul. Apa tanda rafanya? Al-babu dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Nah. Nanti sama juga kalau nanti naibul fa'ilnya berupa isim musanna. Nah. Telah dibuka dua pintu itu. Apa kita katakan? Futihal babani. Enggak boleh futihal babaini. Karena apa? Babani simusanna marfunya dengan alif. Tanda rafanya. Futihal babani. Telah dibuka dua pintu itu. Mana ibul failnya? Al-babani. Apa tanda rafanya? Atau kenapa isim, kenapa disebut naibul fa'il? Karena isim marfu. Terletak setelah fi'il majhul. Apa tanda rafanya? Al-alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Nah. Demikian juga kalau naibul fa'ilnya dari jama taksir. Apa jama taksirnya babun? Abwabun. Abwab, beberapa pintu. Berarti apa? Telah dibuka beberapa pintu itu. Apa kita katakan? Futihal abwabu. Naam. Ya. Futihal abwabu. Boleh futihat. Karena jama taksir bisa dihukumi muannas. Boleh futihatil abwabu. Boleh futihal abwabu. Telah dibuka beberapa pintu itu. Mana naibul fa'ilnya? Al-abwabu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Jama taksir. Kalau naibul fa'ilnya dari jama mudzakkar salim. Nah, telah dibunuh orang-orang kafir itu. Apa kita katakan? Kutila. Kutilal kafiruna. Ya, telah dibunuh orang-orang kafir itu. Kafiruna sebagai apa? Naibul fa'il. Marfu. Apa tanda rafanya? Al-wawu. Kenapa? Karena jama mudzakkar salim. Nah. Kalau naibul fa'ilnya dari asmaul homsah. Nah. Bagaimana contohnya? Nah. Su'ila abuka. Telah ditanya bapakmu. Mana naibul fa'ilnya? Abuka. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Apa tanda rafanya? Wau. Kenapa dengan wau? Karena asma'ul homsah. Demikian juga kalau naibul fa'ilnya dari isim maksur. Seperti apa? Apa? Dari si maksur, ingat. Naibul fa'il itu terletak setelah fi'il majhul. Dibuat dulu fi'il majhulnya. Apa fi'il majhulnya? Nusira al-fata. Telah ditolong pemuda itu. Mana naibul fa'ilnya? Al-fata. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu. Terletak setelah fi'il majhul. Mana tanda rafanya? Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Nah, contoh. Itu semuanya contoh naibul fa'il yang zahir. bisa dibentuk dari 9 isim itu. Ya, naibul fa'ilnya. Su'ilal ustadzu, telah ditanya ustadz itu. Naam. Mana naibul fa'ilnya? Su'ilal ustadzu. Naam. Hudzaifah. Ustadzu, kenapa disebut naibul fa'il? Terletak setelah fi'il majhul. Isim marfu' terletak setelah fi'il majhul. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma tanda rafanya? Karena isim? Isim mufrad. Naam. Yang berikutnya. Naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Dhamir kata ganti. Naam. Ya, dhamir kata ganti. Contohnya. Umirtu. Umirtu. Saya telah diperintah. Mana naibul fa'ilnya pada kalimat umirtu? Jawab dhamirtu-nya ini. Dhamirtu sebagai apa? Naibul fa'il. Di dalam bab fi'il, kalau naibul fa'il, daka atau fa'il, terbentuk dari dhamir, ada tanda rafanya atau tidak? Tidak ada. Tu di sini ada dhamir. Bukan, berharokat dhamah, dhamahnya bukan sebagai tanda rafa. Tetapi kita katakan kalau naibul fa'il dari dhamir, karena tidak memiliki tanda rafa, maka kita katakan apa? Fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya rafa. Ya. Kalau naibul fa'il dari dhamir, tidak ada tanda rafa'nya. Tetapi kita katakan fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya rafa. Berarti umirtu. Tu adalah berarti apa? Naibul fa'il. Nambar khalafikum. Fi mahalli raf'in. Naibul fa'il. Umirta. Mana ibul fa'ilnya umirta? Domirta. Apa artinya umirta? Engkau seorang laki-laki telah diperintah. Umirta. Mana ibul fa'ilnya domirta? Apakah ada tanda rafanya? Tidak ada. Kita katakan apa? Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Umirna. Nah, mana ibul fa'ilnya bahbab? Domirna. Nah. Kita katakan apa? Fi mahalli domirna fi mahalli raf'in naibul fa'il. Nah. Kalau kita kembali kepada tasrif. Tasrif fil madhi yang 14. Nah, di sana semuanya kita bisa membuat naibul fa'il yang berbentuk dari dhamir. Nah, umira, umira, umiru, umirat, umirata, umirna. Ya, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna. Umirtu, umirna. Itu semuanya dhamir yang ada pada tasrif itu semuanya apa? Naibul fa'il. Nah, sama seperti fa'il. Fa'il yang berbentuk dari dhamir. Amara, amara, amaru, amarat, amarata, amarna, amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartunna, amartu, amarna. Itu semuanya dhamir sebagai fa'il semuanya. Naam, ya. Baik, demikian juga pada fi'il mudhari. Naam. Contoh berikutnya. Naibul fa'il yang berbentuk dhamir dari fi'il mudhari. Us'alu. Mana naibul fa'ilnya us'alu? Dhamir. Dhamir apa namanya? Dhamir baris atau mustatir? Mustatir. Karena tidak ada bentuknya dalam lafaz. Apa takdirnya? takdirnya ana. Adapun alif di sini huruf mudhara'ah yang menunjukkan fa'ilnya ana. Yang menjadi fa'il, yang menjadi naibul fa'il, dhamir mustatir ana, bukan alifnya. Adapun alif sebagai huruf mudhara'ah, pertanda dhamirnya ana. Nah, berarti us'alu fi'lun mudhari'un. Iya. Marfu atau mansub atau majzum? Marfu'un. Kenapa dia marfu'? Kenapa dia marfu' fi'l mudhari'? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa bahasa Arabnya? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda rafanya? Wa alamatu rafi apa? Apa? Us'alu. Tanda rafanya apa? Us'alu. Tanda rafanya apa? Dhamma. Wa alamatu rafihi dhammatun. Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma tanda rafanya? Hah? Kenapa tanda rafanya dhamma? Li'annahu sahihul akhir. Karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Nah, bahasa Indonesia-nya sudah bisa i'rab, tinggal bahasa Arabnya, tinggal disusun sudah sama. Kalau bahasa Arab begini, us'alu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi, karena kosong, anin nasibi wal jazimi, dari amil nasab dan amil jazm. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, dhammatun zahiratun fi akhirihi, dhammah zahirah di akhirnya. Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Bisa? Bisa sudah. Itu namanya i'rab. Iya. Begitu. Iya, nanti pakai bahasa sudah lancar pakai Indonesia, tinggal dirubah dengan bahasa Arab. Kita tulis nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, langsung bisa i'rab. Nah, itu yang namanya i'rab. Nah, kalau bab naibul fa'il, us'alu taib. Us'alu baru i'rab fi'il mudhari. Us'alu adalah bahasa Indonesia. Us'alu adalah fi'il mudhari. Marfu, karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya adalah dhammah. Zahirah di akhirnya. Kenapa? Karena sahihul akhir. Kalau ditanya, aina naibul fa'il? Mana naibul fa'ilnya? Baik. Wa naibul fa'il dhamirun adalah dhamir. Mustatir atau bariz? Mustatirun. Mustatir. Apa takdirnya? Takdiruhu. Apa takdirnya? Ana. Takdirnya adalah ana. Itu sudah. Nah. Barakallahu fikum. Itu i'rab. Enggak perlu belajar bertahun-tahun. Nah. Hari kita bisa hitung hari ini. Iya. Nah. Kalau di NU belajar harus sekian puluh tahun baru bisa itu i'rab. Nah. Lama, enggak apa, bisa i'rab itu. Nah, baru datang sudah disodorkan i'rab pakai bahasa Arab i'rabnya. Enggak bisa paham. Nah, karena diajarnya begitu. Ya itu baca aja begitu ini tulisannya seperti ini, ya, hafal. Enggak paham. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak mudeng-mudeng. Nah, barakallahu fikum. Sudah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh baru iya. Baru ketemu jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah Ahlus Sunnah belajar cepat. Nah, ini kan ilmu wasilah saja, bukan ilmu ghayah. Ahlus Sunnah lebih mementingkan ilmu ghayah. Barakallahu fikum. Ilmu tujuan akhir, bukan ilmu wasilah. Taib. Sekarang tus'alu. Apa dia bentuknya? fi'il mudhari. Marfu atau mansub atau majzum? Marfu. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Li tajarrudihi tadi. Naam, anin nasibi wal jazm. Naam. Wa alamatu rafihi, tanda rafanya apa? Dhammah zahirah ala akhirih. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudari'un sahihul akhir. Naam. Barakallahu fikum. Wa naibul fa'il apa? Dhamirun. Bariz atau mustatir? Mustatirun. Naam. Ya. Takdiruhu? Takdiruhu? Tus'alu. Bisa anta, bisa? Hiya, bisa dua. Ya, tergantung konteksnya. Bisa anta, bisa? Hiya. Naam. Dhamirun mustatir. Takdiruhu anta. Naam. Ya, itu naibul fa'ilnya. Nus'alu. Apa dia? Fi'lun mudari'un. Marfu atau majzum atau mansub? Marfu'un. Kenapa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhirihi. Di akhirnya. Nah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudari'un sahihul akhir. Begitu. Naam. Wa ayna al-fa'il? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ya. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun. Takdiruhu nahnu. Takdirnya nahnu. Nus'alu. Kan begitu. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, fa'il pun sama seperti i'rabnya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang namanya apa? Dhamir. Naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Seperti itu. Nah. Ya. Kemudian ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu. Sama seperti apa? Fa'il. Kenapa? Karena naibul fa'il termasuk marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca marfu. Naam. Yang marfu ini, apa artinya marfu? Jangan lupa. Apa artinya marfu? Keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Nah. Ya. Yang kedua, naibul fa'il harus selalu didahulu oleh fi'il majhul. Bedakan dengan fa'il. Kalau fa'il apa? Harus didahului oleh fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il harus didahului oleh fi'il majhul. Baik fi'ilnya fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Kaidah cara membuat fi'il madhi apa? Di dhamma awalnya, di kasrah huruf sebelum, akhir. Apa bahasa Arabnya? Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Di dhamma awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Doroba menjadi apa? Duriba. Nasara menjadi nusira. Qatala menjadi kutila. Kataba menjadi kutiba. Ini fi'il majhul. Ini yang baru kita kenal, baru tiga huruf fi'il nata. Nah, yang tiga huruf ada nanti fi'il yang empat huruf. Iya. Hah? Ja'a tiga huruf juga. Jim, alif, hamzah. Menjadi ji'a. Iya. Asalnya ju'ia, tapi berat dia. Menjadi ji'a. Nanti ada i'lal namanya. Ada ilmu i'lal. Hah? Dua huruf tidak ada. Tidak ada fi'il madhur. Fi'il paling sedikit tiga huruf. Fi'il madhi. Enam. Paling sedikit tiga huruf, paling banyak enam huruf. Enam. Ya. Nanti di bab khusus sharaf barakallahu fiikum. Seperti akhraja. Apa arti akhraja? Mengeluarkan. Adkhala. Memasukkan. Nah. Berapa huruf ini akhraja? Empat huruf. Tetap di dhamma awalnya di kasrah huruf sebelum akhir. Akhraja menjadi apa? Ukhrija. Iya, gitu. Nah. Cara membuat fi'il. Nah. Fi'il majhul. Nah. Hah? Sa'ada. Fi'il madhi. Nah, beli juga majhul menjadi apa? Su'ida. Nah, su'ida. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, apa kaidahnya membuat fi'il mudhari majhul? Di dhamma awalnya, di fathah huruf sebelum akhir. Apa bahasa Arabnya? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Di fathah huruf sebelum akhir. Yadribu menjadi yudrabu. Yaktulu menjadi yuktalu. Yanduru menjadi yundaru. Yaktifu menjadi yuktofu. Nah, begitu. Di dhamma awalnya di fathah huruf sebelum akhir. Ini yang fi'il mudhari. Nah, baik yang tadi empat huruf atau sampai terakhir yang enam huruf. Ketentuan ketiga. Jadi kalau didapati fi'il majhul, baik madhi atau mudhari, jangan mencari fa'il. Tapi cari apa? Naibul fa'il. Karena fi'il majhul temannya apa? Naibul fa'il. Kalau fi'il ma'lum temannya apa? Fa'il. Ya. Jadi kalau fi'ilnya sudah salah bacanya, nanti bingung cari fa'il apa naibul fa'il. Nah. Jadi lihat konteks kalimatnya. Nah. Harta itu telah dicuri. Apa kita katakan? Nah, suriqa, suriqal malu. Telah dicuri harta itu, al-mal, harta. Nah. Kambing itu telah dicuri, apa kita katakan? Suriqa al-ghanamu. Nah, ya. Baik. Begitu. Lanjut, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Oleh karena itu diganti katakan naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi asalnya naibul fa'il itu maf'ul bih. Coba lihat bab fa'il. Doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Ya. Coba hilangkan. Jadikan dirubah menjadi naibul fa'il. Menjadi apa? Duribal kalbu. Nah, begitu. Karena asalnya memang naibul fa'il itu adalah maf'ul bih. Nah. Pelajaran itu telah ditulis. Asalnya Ali sedang menulis pelajaran. Kemudian pelajaran itu sedang ditulis. Kan begitu. Apa bahasa Arabnya Ali sedang menulis pelajaran? Yaktubu aliyun ad-darsa. Iya. Sekarang sedang ditulis pelajaran itu. Menjadi apa? Yuktabu ad-darsu. Gitu. Iya. Jadi, naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul bih. Nah. Yang keempat, setiap ada naibul fa'il maka fa'ilnya mesti dihilangkan karena akan tidak akan bertemu antara naibul fa'il dengan fa'il. Beda pengen apa awalannya. Kalau awalnya adalah fi'il, Nah, ma'lum berarti dia fa'il adanya. Kalau awalnya adalah fi'il majhul, berarti yang ada adalah naibul fa'il. Lanjut. Bila naibul fa'ilnya musanna atau jama, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Sama seperti apa? Fa'il. Contohnya seperti apa? Orang-orang Islam itu enam, ya, apa? Ditolong. Nah, apa bahasa Arabnya? Telah ditolong orang-orang Islam itu. Nusira al-muslimuna. Iya. Nusira, nusiral muslimuna. Nah, telah ditolong orang-orang Islam itu. Mana ibul fa'ilnya? Al-muslimuna. Mufrad, musanna atau jama'? Jama. Maka fi'ilnya tetap nusira. Enggak boleh ikut jama. Nusiru, enggak boleh. Harus tetap mufrad. Nusira, nusira, nusiru. Kan begitu. Nah. Barakallahu fikum. Dua orang laki-laki itu enam sedang dipukul. Apa kita katakan? Yudrabu atau yadribu kalau dipukul? Yudrabu. Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Hah? Ar-rajulani. Yudrabu ar-rajulani. Yudrabur rajulani. Dua orang laki-laki itu sedang dipukul. Mana ibul fa'ilnya? Nah, ar-rajulani. Kenapa disebut naibul fa'il? Isim marfu. Terletak setelah fi'il majhul. Nah, tanda rafanya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Masya Allah. Nah, begitu ya. Yang keenam, bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Iya, baik fi'il madhi, kalau fi'il madhi diberi tanda mu'annasnya di mana? Di akhir. Maryam telah dipukul, apa kata syaratnya? Duribat Maryamu. Iya, duribat Maryamu. Surat Al-Baqarah sedang dibacakan. Apa bahasa Arabnya? Tukra'u suratul baqarati. Iya. Tukra'u suratul baqarah. Nah, sedang dibacakan surat Al-Baqarah itu. Harus pakai tu, tukra'u. Kenapa? Surat itu kan mu'annas. Surat itu kan datanya? Nah. Ya. Tukra'u suratul baqarati. Ya. Ini naibul fa'ilnya tu. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Marku. Tanda rupanya apa? Dhamma. Mu'annas sama muzakkar? Mu'annas. Tanda mu'annas sama sebut tanda mu'annas. Ini tadi. Tanda mu'annas. Pada huruf mudah, mudarah. Hah? Langsung artinya lain lagi deh. Mau dijawab sekarang? Nah. Hei. Yang menjadi naibul fa'il su suratunya, bukan jangan baqarahnya ya. Telah disembelih sapi itu, apa kita katakan? Telah disembelih sapi itu. Hah? Apa disembelih? Zubahaini. Zubaham menyembelih. Kalau disembelih apa? Du biha. Du biha. Di kalau makhluk laki-laki anak ini perempuan kan? Berarti apa? Mubihat. Mubihat al-baqaratu. Mubihatil baqaratu. Ini adalah al-baqarah yang menjadi ayatul fa'il yang istimarku terletak setelah bait. Baju mana istimarku ini? Surat al-baqarah. Surat yang terletak setelah fi'il ma'lum. Iya. Nah, apa? Iya, begini. Nanti akan ada yang tidak bergandengan. Nanti kalau tidak bergandengan, masalah ta ini bisa ada atau tidak nanti. Kalau tidak bergandengan. Enam. Ya. Jadi naibul fa'il, bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Sama seperti bab fa'il. Nah, ya, diperkuat ilmunya, ya, ya, baik. Dijadikan ilmu sampai sepanjang masa, semasa selama hidup kita, ya, jadikan ilmu, jangan dilupakan. Nah, ya, ilmu ini jangan dilupakan sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, bila maf'ul bihnya dua atau lebih. Satu lagi, jika maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Kepanjangan kalimat ini. Nanti saya diringkas ini. Hai. Jadi kalau fi'il itu kadang-kadang memiliki dua maf'ul bih. Seperti fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih, tidak semua fi'il. Ada fiil-fiil tertentu. Ada fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih seperti kalimat a'ta. A'ta artinya memberikan. Apa a'ta? Memberikan. Muhammad memberikan, memberi orang fakir itu sebuah baju. Ya, Muhammad memberi. Nah, orang fakir itu sebuah baju. Padarannya apa? A atau apa? Muhammadun Muhammadan? Siapa Muhammadun? Siapa Muhammadun? Bair. Iya, kan pelaku dia akan memberi ini. Bair. Bair harus mat? Orang fakir. Muhammad memberikan kepada orang fakir. Objek kan, objek yang diberikan kan? Hukumnya objek apa maf'ul bih? Mansub. Al-fakir. Muhammad al-fakir. Al-fakir. Al-fakir. Al-fakir. Rau. Rauban. Sebuah baju. Muhammad memberikan kepada orang fakir sebuah baju. Jadi maf'ul bihnya ada dua ini. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua. Kalau dijadikan bab naibul fa'il, maf'ul bih pertama ini hanya menjadi naibul fa'il. Yang keduanya tetap menjadi maf'ul bih. Iya kan? Karena apa? Naibul fa'il kan asalnya apa? Maf'ul bih. Iya kan? Menjadi apa? Atau menjadi apa? Atau menjadi apa? Dijadikan majhul. Iya. Atau menjadi u'illah. Di doma huruf awalnya. Di kata huruf sebelum akhir. U'illah. Memadunya digambarkan? Hilang. Dibuang. Karena bahasa ibu fa'il tidak ada fa'il. Apa yang menjadi maf'ul bih? Yang menjadi ibu fa'il? Al-fatih. Al-Fakir. Al-Fakirun Ibu Fahim? Al-Fakirun. Tauban tetap ya, Tauban. Tauban dia tetap maf'ul bih. Bedanya apa? Jika maf'ul bihnya lebih dari satu, maka maf'ul bih yang pertama dijadikan naibul fa'il. Adapun maful yang kedua tetap menjadi maful bih. Ya. Baik. Hah? Tetap yang kedua tetap mansub. Maful jadi maful bihnya apa? Jadi maful bih yang ini berubah hasanya kedua jadi ke satu. Yang pertama jadi naibul fa'il. Tidak semua fi'il membutuhkan dua maful bih. Ya. Jadi tidak semua fi'il. Tapi ada fi'il-fi'il tertentu saja yang ada dua maful bih itu. Ya. Baik. Fadal, fadal, fadal. Jam 9. Nah. Dihafal ketentuan-ketentuannya. Kalau bisa diringkas katanya, jangan terlalu panjang. Bila maful bihnya lebih daripada satu, jadikan maful bih pertama menjadi apa? Naibul fa'il. Sedangkan maful bih yang lainnya tetap menjadi maful bih. Al-amsilah, contoh-contoh. Sudah ngantuk? Hah? Mau saya baca contoh-contohnya? Belum pada makan? Saya sudah makan maghrib. Nah. Cukup ya? Contohnya dipraktekkan dulu biar enggak lupa. Nah. Al-amtsilah contoh-contoh, maksudnya contoh-contoh maaf, maf'ul bih. Yang pertama, umiral waladu, mana maf'ul bihnya batal ha? Kenapa disebut maf'ul bih? Isi marfu'. Karena rafa'nya apa? Dhamma. Kalau pakai bahasa Arabnya bagaimana, Abu Umar? Bahasa Arabnya di i'rab bahasa Arab. Umira. Fi'l apa? Fi'lun madin. Naam. Terus. Al-waladu. Naibul fa'il. Marfu'un. Wa'alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhirihi. Liannahu. Ismul mufrad. Ya, tuntas. Tinggallah sedikit-sedikit tambahannya. Nah, enggak saya sebutkan takut khawatir bingung. Yang kedua, umirul waladani. Abu Dani mana naibul fa'il? Waladani, kenapa disebut naibul fa'il? Apa tanda rafa'nya? Kenapa dengan alif? Simutanna. Santa. Naam. Yu'marul awladu abasiyah. Mana ibul fa'ilnya? Awladu. Kenapa disebut ibul fa'il? Isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Tanda rafa'nya? Kenapa dengan dhammah? Jama taksir. U'atiyal faqiru sauban. Abdurrazzaq, aina naibul fa'il? Al-faqiru, kenapa disebut naibul naibul fa'il? Naam, ism marfu waqa ba'dal fi'il majhul. Tanda rafa'nya? Dhamma, kenapa dengan dhamma? Kenapa tanda rafa'nya dhamma? Kok enggak alif? Atau wawu? Hah? Mana dia? Tanda rafa'nya al-fakir. Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Yu'atan najihu hadiyatan. Seorang yang sukses diberi sedang diberi hadiah. Orang yang lulus itu sedang diberi hadiah. Yu'ata an-najihu hadiyatan. Mana ibul fa'ilnya, Bailda? An-najihu. Nah, kenapa sebut naibul fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Tanda rafanya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena ismul mufrad. Kutiba alaikumus siyamu. Abah Hakim, mana naibul fa'ilnya? Kutiba alaikumus siyamu. Hah? Mana naibul fa'ilnya? Asyam. Jangan tanda tanya. Yakin? Asyam sebagai naibul fa'il. Kenapa asyam sebagai naibul fa'il? Kalau enggak bingung dilihat ini si marfu, ada alaikumnya. Lihat artinya. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apa yang tadi diwajibkan? Oh, puasa. Oh, itu naibul fa'ilnya. Begitu dia. Lihat arti. Nah. Ya, berarti asyam sebagai apa? Naibul fa'ilnya. Kenapa si marfu terletak setelah fi'il majhul? Maju. Walaupun diselangi sama seperti fa'il. Naibul fa'il enggak mesti jatuh langsung setelah fi'ilnya. Kadang diselangi oleh kata lain. Seperti ini. Tetap dia naibul fa'il. Nah, kalau agak susah, bingung, kembali kepada arti. Ya, kembali kepada arti. Akan nampak dia langsung. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Besok kita lanjutkan insyaAllah ta'ala. Besok malam Jumat ya? Oh, subuh Jumat. Subuh pagi. Ya, subuh paginya. Hah? Oh, masih Kamis. Sekarang malam apa? Besok malam? Jumat. Kan malam Jumat kita darus Umdatul Ahkam. Hah? Istirahat. Hari Jumat subuh. Iya, hari Jumat subuh lanjut. Dihafal ya. Di. Iya, Jumat subuh insyaallah. Jumat subuh. Ya, pertanyaan silakan ya bertanya. Iya. Iya. Iya, telah dituliskan secara arti setelah dituliskan kepada kalian berpuasa. Kata para ulama ahli tafsir, kutiba bermakna wujiba. Ya, kadang-kadang kutiba memang bermakna wajaba, wujiba diwajibkan. Lebih-lebih kalimat ada alaikum, ala. Itu sebaik penguatnya, kutiba bermakna wajaba atau wujiba. Ya, begitu. Ya, kembali kepada ulama tafsir. Nah. Banyak kutiba berarti wujiba diwajibkan. Lebih-lebih diperkuat oleh ala. Nah, barakallahu fikum. Alaikum. Alaika. Nah, alaihi. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sallam.